bocah manjur kil. Sak pinter-pintere kancil kalah karo sompel sing ngapusi mesti timbil. Hati-hati tadi cawan telulut-telulut kaya doro keplean. Aku nipis-nipis tadi juragan wongi ganteng toko singura ketenan. Neng Jakarta njok metropolitan akeh wong ngapusi model penampilan. Karo sumpil sing ngapusi mesti timbil. Dandane nesis numpak SCT kayuane matur meyakinkan. Mula kuwi ati-ati dadi sawan aja lulut-lulut kaya doro keplekan. Aku nipis-nipis dadi juragan wong ganteng coba sing ora ketenan. Neng Jakarta nduk metropolitan akeh wong ngapusi model penampilan.